Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Manhaj Al-Firqatin Najiyah. Kita kemarin sampai pada pembahasan min madhahir syirki, di antara fenomena kesyirikan. Ini beberapa fakta kesyirikan yang ada di sekitar kita. Di antaranya telah kita lewati pembahasannya. Yang pertama adalah doa'u ghairillah, fenomena adanya orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berdoa kepada kuburan-kuburan para wali, meminta kepada para wali yang telah ada di dalam kuburan, atau dengan bait-bait syair yang mereka gubah, yang menunjukkan kandungan isinya adalah meminta kepada makhluk dan meletakkan hak-hak uluhiyah yang hanya boleh dimiliki Allah, dia letakkan kepada makhluk. Yang kedua adalah fenomena dikuburnya para wali dan orang-orang saleh di masjid. Ini adalah pelanggaran terhadap syariat ajaran Allah Ta'ala, karena Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para wali mereka atau para nabi mereka sebagai masjid, sehingga tidak boleh menguburkan wali atau menguburkan manusia secara umum di masjid. Harus terpisah antara masjid dan kuburan, karena tidak boleh kita salat menghadap kuburan, tidak boleh menyatukan antara masjid dan kuburan. Adapun tentang kuburan Rasulullah SAW telah kita terangkan. Yang ketiga, fenomena adanya nazar yang ditujukan kepada para wali sebagai bentuk pengagungan, dan tentu ada harapan di balik nazar yang dia lakukan kepada para wali tersebut. Yang keempat, yang sekarang kita masuk pada pembahasan yang keempat ini, adzabhu inda kuburil anbiya wal awliya, fenomena penyembelihan di sisi kuburnya para nabi dan para wali. Silakan baca. Yang keempat, menyembelih di kuburan para nabi atau wali. Meskipun penyembelihan yang dilakukan di kuburan para nabi atau wali dengan niat untuk Allah, tetapi ia termasuk perbuatan orang-orang musyrik yang menyembelih binatang di tempat berhala dan patung-patung wali mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah. Ya. Menyembelih, ikhwan, termasuk di antara aktivitas ubudiyah. Di antara yang menunjukkan bahwa penyembelihan itu adalah termasuk di antara bentuk ibadah adalah perintah Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, salatlah kamu dan berkorbanlah yang semata-mata ditujukan kepada Allah Rabbmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadah korbanku. Ibadah korban ini penyembelihan. Semata-mata hanya ditujukan lillahi rabbil alamin. Kemudian berkaitan dengan penyembelihan ini, ikhwan, ada dua hal yang sangat penting diketahui. Tasmiyah dan al-qasdu. Penyebutan nama Allah dan tujuan dilakukannya penyembelihan. Penyembelihan yang harus kita lakukan, pertama, penyembelihan itu harus lillah. Tujuannya adalah untuk Allah Ta'ala. Yang kedua, dengan menyebut asma Allah Ta'ala. Ini harus ada di dalam sembelihan. Sembelihan yang sengaja tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, haram. Penyembelihan yang sengaja dia tidak menyebut asma Allah Ta'ala adalah haram. Penyembelihan yang tidak disebutkan padanya asma Allah, tidak bismillah, maka haram. Penyembelihan yang walaupun disebut dengan nama Allah, tetapi ditujukan kepada selain Allah, haram. Walaupun menyembelihnya dengan bismillah, tapi kalau dia tujukan atau dia niatkan untuk selain Allah, haram. Sehingga harus diucap, harus dengan bismillah, dan harus tuju untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditujukan kepada Allah tanpa bismillah tidak boleh, haram. Dengan bismillah ditujukan kepada selain Allah, haram. Sehingga mesti memenuhi ini hal tersebut. Adzabhu inda kuburil anbiya wal awliya. Penyembelihan di sisi kuburnya para nabi dan para wali. Menyembelih yang dilakukan, yang ditujukan lillah, tapi dilakukan di tempat kesyirikan yang biasa di situ dipersembahkan sembelihan untuk selain Allah, enggak boleh. Bapaknya di sini ada ringin besar. Biasa orang-orang yang biasa orang-orang mereka melakukan penyembelihan untuk jin di tempat itu. Lalu antum menyembelih untuk Allah Ta'ala, tapi dilakukan di situ, enggak boleh. Karena itu akan bisa menjadi wasilah terjadinya perbuatan syirik. Tidak diperbolehkan. Walau kanatin niyah, walau kanatin niyatu annadzabihata lillah. Seandainya, walau seandainya niatnya itu adalah, niat penyembelihannya itu adalah lillah, hanya untuk Allah. Fawa min amalil musyrikin alladzina kanu yatbahuna inda kuburi asnamihim. Tapi menyembelih di tempat kesyirikan itu adalah amalnya musyrikin, perbuatannya orang-orang musyrikin yang mereka menyembelih di sisi kuburnya para berhala, di sisi kubur berhala-berhala mereka yang mereka persembahkan li auliyaihim, kepada para wali-wali mereka, liqauli rasulillah sallam, dan penyembelihan yang ditujukan kepada selain Allah ini akan terkena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Dilaknatnya orang tersebut menunjukkan bahwa perbuatan itu sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Karena penyembelihan adalah perbuatan ibadah yang hanya boleh dikhususkan kepada Allah Ta'ala. Ada penyembelihan ibadah, ada penyembelihan yaitu syirik, atau penyembelihan kurba, penyembelihan syirik, penyembelihan mubah. Penyembelihan yang sifatnya ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah semata, seperti ibadah korban dan juga ibadah yang semisal dengan korban, termasuk diantaranya nazar. Dia wajib menyembelih karena nazar. Sehingga apabila kemudian penyembelihan ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, dan penyembelihan ibadah itu penyembelihan yang disertai dengan at-tadallul, ada rasa penghinaan diri kepada yang dipersembahkan kepadanya, yaitu Allah Ta'ala. Kalau orang musyrik menyembelih untuk berhala, dia ada unsur menghinakan diri kepada berhala yang dia persembahkan sembelihan itu. Makanya ada unsur dia menghinakan diri. Hatinya betul-betul merasa rendah, hina. Lalu dia persembahkan amalia ibadah, di antaranya penyembelihan. Adapun penyembelihan yang bukan ibadah, seperti penyembelihan yang mubah untuk dinikmati, yaitu untuk dia makan, menjamu tamu, maka penyembelihan mubah ini ya sifatnya penyembelihan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembelihan dalam rangka kita untuk bisa menikmati bagian daripada binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila penyembelihan itu yang sifatnya ibadah ditujukan kepada selain Allah, itu menjadi perbuatan asyirku billah. Kemudian yang kelima, at-tawafu hawla quburil anbiya wal awliya. Di antara fenomena syirik yang ada di tengah-tengah kehidupan kita adalah tawaf di sekitar kuburnya para nabi dan para wali. Dan di antara, tambahan sedikit, di antara kisah yang berkaitan dengan sembelihan syirik, ikhwan, kisah dua orang yang melewati perkampungan musyrikin, yang mereka, yang satu masuk neraka, satu masuk surga. Masuk nerakanya gara-gara seekor lalat. Dakhalan nar rajulun fi dubabin wa dakhalal jannah rajulun fi dubabin. Ada orang masuk neraka dan ada orang masuk surga gara-garanya seekor lalat. Bagaimana ceritanya? Para sahabat pun tanya, kok bisa begitu ya Rasulullah? Masuk lalat aja bisa menyebabkan orang masuk neraka. Marra rajulani ala qaumin lahum asnam. Ada dua orang yang melewati satu kampung yang perkampungan itu memiliki berhala yang disembah. Ketika dia mau lewat, berkata penjaga kampung tersebut, "Qorib, silahkan bapak kalau mau lewat, silahkan berkorban." Lalu kata si orang ini, "Ma indi liuqarrib, saya tidak punya apa-apa yang bisa saya pakai untuk berkorban." Kata sang penjaga, "Qarrib walau dubaban, silahkan anda berkorban walaupun hanya dengan dubab, yaitu lalat." Faqaraba dubaban fakhalau sabilahu fadakhalan nar. Dia pun berkorban dengan lalat, bisa lewat, tapi dia masuk neraka. Yang satu lagi diperintahkan qarrib, silahkan sekarang bapak berkorban. Kata dia, "Ma uqarribu li ahadin dunallah, saya tidak akan berkorban untuk selain Allah." Tidak boleh, karena ini ibadah. Fadaraba unuqah, maka dia pun dipenggal lehernya, dibunuh. Fadakhalal jannah, dia pun masuk ke dalam surga. Sehingga masuk neraka, masuk surga, gara-garanya seekor lalat. Masalahnya bukan pada seekor lalatnya, tapi masalahnya dia dengan, walaupun hanya dengan seekor lalat, dia telah melakukan taqarrub, melakukan pendekatan diri, mempersembahkan, melakukan persembahan kepada selain Allah, sehingga walaupun hanya dengan lalat menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Silakan baca. Yang kelima adalah tawaf mengelilingi kuburan Nabi atau wali, seperti mengelilingi kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Rifai, Syekh Badawi, Syekh Al-Husain dan lainnya. Perbuatan semacam ini adalah syirik, sebab tawaf adalah ibadah dan itu tidak boleh dilakukan kecuali tawaf di sekeliling Ka'bah. Yeah. Tawaf ikhwan adalah ibadah, dan ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga tawafnya itu dalam rangka untuk taqarrub. Kecuali tawaf yang bukan untuk taqarrub. Umpamanya ngelilingi stadion Mandala Krida, Peng Pitu. Ini bukan tawaf. Ini ya tawaf, secara bahasa tawaf. Tapi untuk cari keringat. Ada lagi ngoyak maling, malingnya muter-muter. Tuh ya, nanti muter Peng Pitu. Ini bukan tawaf ngoyak maling. Ah, tawaf yang dibahas di sini tawaf ibadah, di mana dia melakukan tawaf dalam rangka untuk taqarruban, dalam rangka untuk mendekatkan diri dan melakukan ritual ibadah. Sehingga ada syariatnya. Ada syariatnya. Yang tawaf itu di dunia ini tidak ada tempat yang kita boleh melakukan ibadah tawaf kecuali hanya di Ka'bah, satu-satunya. Di dunia ini enggak ada tempat kita boleh melakukan ibadah tawaf kecuali di Ka'bah. Syariat tawaf hanya boleh dilakukan di Ka'bah. Sehingga jangan protes, ku arek ngubengi kotak saja datang yang Mekah. Kene wakeh kotak. Masalahnya tidak ada tempat yang kita boleh beribadah dengan tawaf kecuali hanya di satu tempat, yaitu Ka'bah, Baitullah. Sehingga tawaf di selain Ka'bah adalah perbuatan kesyirikan atau perbuatan bid'ah yang tidak pernah ada syariatnya. Tergantung yang menyertai perbuatan tawaf dia, keyakinan dia bisa bid'ah, bisa syirik. Tawaf di Mangkunegaran, apa ini syariatnya gimana? Ada syariatnya enggak? Tawaf di Mangkunegaran atau tawaf di Jokteng, ada pakai syariatnya ini? Hah? Apa syariatnya? Bisu, tidak pakai ngomong, terus tawaf ngudur terus sehingga muter-muter terus. Kalau enggak tawaf kira-kira kenapa? Hah? Kalau enggak tawaf kira-kira ada sesuatu yang dirasakan lain enggak? Qanibillah, ini bisa menjadi perbuatan yang jelas, perbuatan yang tidak ada di dalam Islam. Tidak boleh seorang muslim melakukan hal yang seperti itu. Kalau mau ibadah tawaf di Ka'bah, satu-satunya tempat yang boleh dipakai untuk tawaf hanya Ka'bah. Yang diibadai dengan tawaf hanya Ka'bah. Tidak ada ibadah tawaf di selain Ka'bah. Ah, fenomena tawaf di kuburan, ada sebagian kuburan ditawafi manusia. Ini termasuk di antara perbuatan syirik. Karena pasti ada keyakinan-keyakinan tertentu yang ada di dalam hatinya. At-tawafu hawla quburil anbiya'i wal awliya, tawaf di sekitar kuburnya para nabi dan para wali. Kal Jailani, seperti di kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini, ikhwan, disebutkan para ulama, sesungguhnya adalah ulama yang alim ahlu sunnah wal jamaah. Dan punya kitab namanya Al-Ghuniyah, yang berisi tentang akidah ahlu sunnah. Adapun diperlakukan sebagaimana kisah-kisah yang sangat luar biasa dari manakib-manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manakib yaitu pujian-pujian keluar biasaan yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini seperti perlakuan orang Nasrani kepada Isa Ibnu Maryam, kedustaan yang mereka nisbatkan kepada Nabiullah Isa, sebagaimana kedustaan yang mereka nisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antara kisah yang berkaitan dengan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, dia bisa memprotes malaikat maut yang mencabuti nyawanya manusia, sampai akhirnya tarung dengan malaikat maut, sampai rohnya numplak lagi dari keranjang, numplak, sehingga kembali lagi ke jasadnya orang-orang yang dicabut nyawanya. Ini semuanya khurafat yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Warifai, demikianlah di kuburnya Arifai wal Badawi. Ini kuburan keramat yang atau terkenal wali keramat di Mesir, Al-Badawi. Sehingga ada kisah, ada talibul ilmi yang numpak naik taksi, kemudian ketika berhenti di perempatan, kalau sekitarnya di Bangjo lah gitu, ada anak yang minta-minta dikasih. Setelah dikasih rasanya kurang, lalu nyebut nama Badawi. Si penumpang taksi talibul ilmi sudah tahu dan faham tentang tauhid. Maka yang dikasihkan diambil lagi, dikira mau diganti yang lebih gede karena menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani. Diambil lagi, enggak dikasih lagi. Sopir taksinya jalan sepanjang ratusan kilo itu hanya ucapannya itu selamat-selamat, dan mesti kita selamat-selamat. Dia khawatir ketika si anak tersebut menyebut Al-Badawi, Wali Badawi, kok kemudian tidak ada penghormatan kepada Wali Badawi, akan bisa menemui kecelakaan atau akan bisa menerima malapetaka. Setelah sampai di tempat tujuan dengan selamat, kurang lebih perkataan thalibul ilmi ini, gimana Pak? Selamat kan? Gak ada apa-apa kan? Tapi orang-orang ini yang sudah kerasukan khurafat wali badawi, dia punya pula jawaban, memang badawi baik hati, sehingga sudah dilecehkan tetapi masih memberikan keselamatan. Ini adalah orang yang sudah terkungkung oleh khurafat, yaitu keyakinan-keyakinan yang semisal dengan itu. Wal Husain wa ghairihim, demikian pula Husain, kuwa ini kuburan Husain dan kuburan-kuburan yang lainnya yang dianggap itu semuanya adalah memiliki nilai kekeramatan. Li'anna tawafa ibadatun la yajuzu illa haulal Ka'bah. Sesungguhnya tawaf itu tidak boleh. Sesungguhnya tawaf itu adalah ibadah, dan ibadah ini tidak boleh dituju, tidak boleh dilakukan kecuali di sekitar Ka'bah. Karena satu-satunya tempat yang boleh ditunaikan ibadah dengan cara tawaf hanya di satu tempat, yaitu Ka'bah Baitullah Al-Atiq. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di Ka'bah Baitul Atiq, rumah kuno, maksudnya adalah bangunan kuno, maksudnya adalah Ka'bah Baitullah. Yang keenam, as-salatu ilal kubur, salat menghadap kubur. Baca. Yang keenam adalah salat menghadap kuburan. Salat menghadap kubur adalah dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajlisu 'alal kuburi wa la tusallu ilaiha." Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula salat menghadap kepadanya. Ya. Fenomena syirik atau perkara yang akan bisa merusak tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid adalah salat menghadap kubur. Wa hiya ghairu jaizah. Ini tidak boleh. Salat menghadap kubur. Tempat kita salat dengan kuburan harus ada pemisah. Harus ada jarak pemisah. Apa dipisahkan dengan bangunan ini sehingga terlokalisir antara bangunan kita untuk sholat dengan bangunan untuk kuburan. Atau dipisahkan dengan gang, dipisahkan dengan jalan, sehingga tidak satu lokasi antara tempat kita sholat dengan kuburan. Sehingga dipisah antara tempat sholat dengan kuburan. Sholat menghadap kuburan termasuk terlarang. Walaupun sholatnya karena Allah Ta'ala. Salat yang dilakukan karena Allah tapi dia lakukan dengan menghadap kuburan, ini bisa menjadi wasilah terjadinya kesyirikan. Orang sekarang yang salat menghadap kuburan boleh jadi belum sampai tingkat syirik. Nanti generasi berikutnya syaitan ngasih tahu, kenapa bapakmu dulu kalau salat kok menghadap kuburan? Karena ini kuburan keramat, ini kuburan bisa menentukan segala-galanya, sampai sebagaimana kaumnya Nuh menjadi patung yang disembah secara murni, yang asalnya hanya patung monumen peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda, "La tajlisu 'alal qubur." Jangan kalian duduk-duduk di atas kubur. Kita tidak boleh duduk di atas kuburan. Sebagian kaum muslimin yang memang tidak faham agama sama sekali, ketika menguburkan mayit di kuburan, pokoknya endi ana papan panggonan nggo nyenuk, langsung dilungguhi, rauros kuburan atau apa. Karena tidak tahu adab, tidak mengetahui adab, tidak mengetahui bagaimana adab di kuburan. Tidak boleh duduk di atas kuburan. Wala tusallu ilaiha, dan jangan salat menghadap kuburan. Tidak boleh kita salat yang di depannya adalah kuburan. Kalau ada masjid yang depannya kuburan, ya cari masjid lain yang tidak ada kuburannya. Kalau ingin bisa dipakai salat masjidnya, ya dipindah antara kubur dengan masjidnya, atau antara kubur dengan masjid dibuat terpisah. Dibuat terpisah total. Sehingga tidak ada kaitan antara kuburan dengan masjid. Terus yang ketujuh. Yang ketujuh adalah melakukan perjalanan atau tur menuju kuburan. Melakukan tur menuju kuburan tertentu untuk mencari berkah atau memohon kepadanya adalah tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida, al-masjidil harami, wal-masjidi hada, wal-masjidil aqsa. Tidaklah perjalanan dipaksakan kecuali kepada tiga masjid, masjidil haram, masjidku ini, dan masjidil aqsa. Ya. Di antara fenomena syirik yang terjadi, ikhwan, adalah syaddu rihal ilal kubur litabarruk biha. Syaddu rihal itu memaksakan diri melakukan perjalanan menuju ke kubur-kubur yang dianggap keramat dalam rangka untuk tabarruk. Awalisalah, atau dalam rangka untuk melakukan salat indah di sisi kubur. Maka ini semuanya layajuz, tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, La tusaddu rihal, tidak boleh dipersiapkan secara khusus perjalanan yang sifatnya ibadah. Illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Apa itu? Al-masjidil haram, wa masjidi hadha, wal masjidil aqsa. Ke masjidil haram, masjidku ini Nabawi, masjid Madinah, masjid aqsa. Syaddu rihal ilal kubur litabarruk. Ini adalah fenomena yang ada di sekitar masyarakat kita, yaitu melakukan perjalanan safar, mempersiapkan bekal dalam rangka untuk menuju ke kubur tertentu. Litabaruk, untuk ngambil berkah, ngalap berkah. A'ikhun billah, ziarah kubur itu boleh. Boleh enggak? Boleh. Tujuannya apa kita ziarah kubur? Untuk tudzakirukumul akhirah, mengingatkan akhirat, bahwa ada kehidupan setelah dunia ini, yaitu akhirat, yang mesti diawali dengan kematian. Yang kedua, mengingatkan kematian itu sendiri, hadimul ladzat, yang merupakan penghancur kelezatan. Sehingga biar orang sadar kalau dia ini bakal mati. Pangkatnya, duurnya kayak apa, gantengnya kayak apa, kemudian terkenalnya kayak apa, dia akan mati. Sehingga semua yang dimiliki di perkara dunia itu akan gogrok, akan pisah. Pangkat yang tengcerantel, gelar yang tengcerantel, dowo, semuanya akan berguguran ketika dia mati masuk kubur. Harta yang sangat banyak akan ditinggal semuanya, gak ada yang dibawakan dari harta yang dia miliki, kecuali orang-orang yang mereka punya keyakinan tertentu, dan itu pun menjadi inceran orang. Kalau bisa duduk ngambil, ya diambil, diduduk diambil. Orang mati gak membawa apapun dari harta yang dia miliki. Itu tujuan ziarah kubur. untuk melunakkan hati yang keras. Sehingga untuk hal itu enggak perlu menuju ke kubur tertentu. Semua kuburan bisa kita jadikan sebagai tempat kita ziarah kubur untuk mengingatkan kita kepada akhirat, kematian, dan melunakkan hati kita. Sehingga kegiatan untuk rihlah dalam rangka ziarah kubur litabaruk ini dari tingkat bid'ah sampai pindah tingkat syirik, tergantung keyakinan dan apa yang dilakukan ketika dia ziarah kubur. Kalau sampai di kuburan yang dianggap kuburan wali, lalu dia datang ke situ meminta, ngululu, mengajukan segala apa yang diinginkan, maka ini adalah perbuatan syirkun akbar, meminta kepada makhluk, meminta kepada makhluk, syirik akbar. Dan paling ringannya adalah bid'ah yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mengelilingi kubur-kubur yang ada. Dan ini telah menjadi bagian kegiatan tersendiri yang berserikat banyak kepentingan di situ. Ada yang kepentingan para pemilik travel, supaya bisnya, travelnya juga laris. Ada kepentingan para pemandu untuk mendapatkan keuntungan dengan ziarah kubur, kayak menjadi traveling umroh, itu bisa menjadikan bisnis tersendiri. Ada yang juga kepentingan para pedagang yang berjualan di sekitar tempat ziarah, sehingga sebagian orang dengan bahlulnya malah mengatakan syirik-syirik ternyata ada manfaatnya. Syirik-syirik ternyata ada manfaatnya. Manfaat memakmurkan travel, manfaat membuat sugihnya orang, manfaat para pedagang bisa barokah, mendapatkan barokahnya para penziarah, belanja-belanja di sekitar situ. Syirik-syirik ada manfaatnya. Ini karena bahlul yang demikian. Ikhwan billah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh dilakukan perjalanan khusus, disiapkan bekal untuk perjalanan kecuali ketika masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Adapun perjalanan rihlah talabul ilmi boleh enggak? Hah? Bukan ketika masjid ini, boleh? Rihlah talabul ilmi. Ya sangat boleh. Ini yang dimaksudkan dengan in rihlah dalam rangka mengunjungi tempat tertentu yang ada nilai ritual ibadahnya, dalam rangka untuk tabaruk dengan tempat tersebut atau zat yang ada di tempat itu seperti kuburan, maka tidak diperbolehkan kecuali ketika masjid. Anda meniatkan dari Jogja ke Masjid Nabawi boleh, dalam rangka menziarahi Masjid Haram boleh, menziarahi Masjid Aqsa boleh. Kalau niatnya dari Jogja itu hanya untuk datang ke kubur Nabi, enggak boleh. Karena tidak ada syariatnya, tuntunannya, dan bahkan ada larangannya. Yang Nabi berlindung kepada Allah Ta'ala, Allahumma la taj'al qabri idan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat id, tempat yang dikunjungi secara berkala. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan ku jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sehingga hal ini akan bisa menjadi wasilah dan menjadi fenomena kesyirikan tersendiri ketika dia datangi diantaranya kuburan-kuburan yang dianggap memiliki nilai kekeramatan, sehingga dia bertabaruk kepada tempat tersebut. Terus yang kedelapan. Yang kedelapan adalah berhukum dengan selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil hukum selain yang diturunkan Allah adalah syirik, seperti menentukan hukum dengan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis sahih, yaitu jika ia meyakini diperbolehkannya mengamalkan undang-undang buatan manusia. Termasuk di dalamnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian syekh yang bertentangan dengan nas-nas Al-Qur'an dan hadis sahih, seperti fatwa dihalalkannya riba, padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengumumkan perang terhadap pelakunya. Ya. Yang kedelapan di antara fenomena kesyirikan adalah syirik di dalam masalah hukum. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, yaitu berhukum kepada selain yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada syariat agama ini. Bahkan tidak dianggap seorang itu mukmin kecuali dia bertahkim dengan syariat agama ini. Fala wa rabbik, sama sekali tidak, demi Rabbmu. La yu'minun, mereka itu bukanlah orang-orang mukmin. Kalau dia mengucapkan kalimat iman dari lisannya tetapi tidak mempraktekkan 3 poin dalam ayat ini, maka dia hanya mukmin dalam lisan saja, iman dalam lisan saja, sebagaimana imannya orang-orang munafik. Kapan orang itu dikatakan mukmin? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad hakim yang memutuskan segala perkara. Ciri seorang mukmin itu, satu, dia punya kesanggupan totalitas berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim yang akan memberikan keputusan dalam semua masalah. Berapa poin masalah yang kita perlu tahkimkan kepada Nabi? Berapa poin masalah, ikhwan? Semua masalah kehidupan kita harus kita siap, kita tahkimkan kepada Nabi. Kita tahkimkan kepada Nabi. Sehingga seorang mukmin hatinya pertama kali harus ada kesiapan dia untuk bertahkim, berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau Nabi sudah memberikan keputusan, harus ada sikap legowo, menerima. Tidak boleh ada sesak dada, memprotes, kemudian menentang. Wala yajidu fi anfusim harajam mimma qadaita. Ketika Rasulullah SAW sudah memutuskan hukum satu permasalahan, maka tidak ada haraj, tidak ada kesempitan dalam dada dia. Yang ada adalah longgar, legowo terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi. Wa yusallimu tasliman. Yang ketiga, dia benar-benar taslim. Benar-benar dia tunduk dan patuh sepatuh-patuhnya. Ini adalah mukmin. Sehingga juga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'a lima jitubi. Tidaklah seorang dikatakan mukmin sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Itu adalah standar orang mukmin seperti itu. Dia baru dikatakan mukmin ketika hatinya ada kelonggaran, hatinya ada kesiapan untuk bertahkim kepada Nabi, dan dia longgar untuk menerima apa yang diputuskan Nabi, dan dia pasrah, tunduk, patuh terhadap keputusan yang sudah diputuskan oleh Nabi. Kemudian ikhwan, Allah menghukumi orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Rasulullah SAW dengan kafir, zalim, fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul fasiqun. Orang yang tidak bertahkim kepada orang tidak barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia bisa kafir atau zalim atau fasik. Rinciannya, apakah dia sampai kafir keluar dari Islam? Apakah dia masih muslim tapi muslim yang zalim dan fasik? Itu berkaitan dengan bagaimana dia bertahkim kepada selain hukum Allah dan i'tiqadnya bagaimana. Ada rincian. Kalau dia berkeyakinan bahwa selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, maka orang ini kafir yang bisa mengeluarkan dari Islam. Kalau dia berkeyakinan hukum Allah di atas segala-galanya, tapi hawa nafsu dia menyeret dia berhukum kepada selain hukum Allah karena sebuah kepentingan hawa nafsu, maka dia muslim yang zalim maupun muslim yang fasik. Belum mengeluarkan dari Islam, tapi dia terancam dengan berbagai macam azab disebabkan karena tidak bertahkim dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan berhukum dengan hukum Allah Ta'ala ikhwan, itu meliputi pribadi dan ini masyarakat secara umum. Bukan hanya negara saja, pribadi-pribadi kita juga mesti wajib memiliki kesiapan untuk bertahkim kepada ini hukum Allah Ta'ala. Ini tuntutan iman, berkaitan dengan iman. Yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh gampangnya kita melakukan takfir, pengkafiran. Yang gampangnya melakukan takfir, pengkafiran ini, ikhwan, di antara sebabnya qillatul ilmi, dirusaknya agama seseorang, rusaknya pemahaman seseorang, rusaknya agama seseorang itu dengan tiga sebab di antaranya. Satu, qillatul ilmi, ilmunya sedikit. Karena sedikitnya ilmu, cupet ilmunya, lalu dia tidak mau konsultasi dengan para ulama, tidak menyadari kalau dia itu bodoh, ilmunya cekak, dan dia sengaja tidak mau tanya kepada ulama, ini adalah kecerobohan. Ini sikap yang melanggar syariat Allah, yang mestinya harus tanya kepada ulama. Qillatul ilmi, sedikitnya ilmu, ini membahayakan. Apalagi kalau sedikitnya ilmu kemudian jadikan mufti. Jadikan mufti, orang minta fatwa kepada orang tersebut. Dianggapnya dia adalah syekh kabir, sudah sundul langit ilmunya. Sehingga orang menjadikan dia sebagai rujukan. Ini sangat bahaya. Ilmunya sedikit. Yang kedua, su'ul fahmi, pemahamannya jelek. Pemahaman dia jelek, enggak punya pemahaman yang benar. Dia tidak tahu kaidah dalam beragama, tidak memiliki pemahaman yang benar. Yang pemahaman benar itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang ketiga, yaitu su'ul qasdi, jeleknya niat dan tujuan. Kalau ada salah satu di antara tiga ini, atau bahkan tiga-tiganya itu menyatu dalam diri orang, ini adalah pangkal kerusakan agama seseorang. Apa tadi kawan pertama? Qillatul ilmi, ilmunya sedikit. Cupet ilmunya. Kita ini ilmunya sudah kayak lautan apa masih cepat? Yang penting kita ini harus tahu, sadar kalau ilmu kita yang cepat ini harus senantiasa konsultasi dengan ulama. Jangan cepatnya ilmu kita sertai dengan PD yang sangat besar. Seakan kita mujtahid mutlak yang tidak membutuhkan para ulama, bisa beristihad mandiri. Ini namanya kalau dalam bahasa Jawanya orang ngilu gitok. Ngerti? Orang ngilu gitok. Hah? Gimana? Gitok mana gitok? Iya, dia enggak ngilu dirinya, enggak tahu gitoknya. Ini enggak tahu kadar dirinya sehingga mendudukkan diri seperti syekh syekh besar, syekh kabir, atau malah mujtahid mutlak, mujtahid yang bisa mandiri total karena ilmunya sudah mencep-mencep, sudah meluber-melutak-melutak. Ini adalah orang yang tidak tahu diri yang seperti ini. Apalagi ada su'ul qasdi, ada niat-niat jelek, ada tujuan-tujuan yang jahat, yang jelek, ada kepentingan-kepentingan yang menyelinap di dalam hatinya. Ini akan jadi ini pengancam rusaknya agama seseorang. Al-hukmu bighairi ma'ansala, berhukum kepada apa selain, berhukum pada selain apa yang Allah turunkan. Kal-hukmi bil-qawanin al-wat'iyah al-mukhalifah lil-Quran, lil-Quran lil-kirim. Seperti berhukum kepada perundangan yang dibuat oleh manusia yang menyelisih, jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dia menggunakan perundangan yang jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kalau sampai dia meyakini tentang bolehnya, bahkan wajibnya, maka ini bisa menjadi perbuatan yang mengeluarkan seorang dari Islam. Wa sunnati sahihah, dan menyelisih sunnah yang sahihah. Idza taqada jawazal amal bitilkal qawanin, apabila dia berkeyakinan bolehnya melakukan ini hukum-hukum perundangan yang dibuat oleh manusia yang jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka ini bisa membuat dia menjadi kafir. Wa mithluha, contohnya adalah al-fatawa, fatwa-fatwa allati tasduru an ba'dil masayikh, fatwa yang keluar dari para masayikh, wa yatata'arud ma'an nususil islamiyah, dan fatwa-fatwa itu jelas-jelas bertentangan dengan nas-nas Islam yang syar'i, nas-nas Islam. Seperti umpamanya fatwa katahlili riba, haramnya riba. Ini haramnya riba. Bahkan orang yang mengharamkan riba dianggap primitif. Zaman kayak gini masih mempermasalahkan haramnya riba, masih mempermasalahkan riba. Dianggap primitif, dianggap pemikiran yang ini sempit. Penghalalan yang diharamkan Allah seperti ini adalah penentangan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Alladhi a'lanallah, alladhi a'lanallahul harba ala ifa'ilih. Sedangkan riba itu Allah Subhanahu wa taala yaitu memerangi, mengumumkan perang kepada para pelaku riba. Islam memerangi riba karena riba ekonomi yang dikembangkan Yahudi yang asasnya adalah asas kedzaliman, menekan dan tidak berpijak pada ini asas barokah, tapi asas kedzaliman memeras. Yang kesembilan adalah taat kepada para penguasa, ulama dan syekh. Yang dimaksudkan taat di sini adalah taat yang bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan hadis sahih. syirik semacam ini disebutkan sebagai syirik at-ta'ah. Rasulullah SAW bersabda, at-ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun." Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan al-masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Rabb yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Hudzaifah menafsirkan ibadah atau penyembahan dalam ayat tersebut dengan ketaatan terhadap apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh ulama Yahudi kepada kaumnya. Ya. Di antara fenomena syirik yang berkembang yang ada di sekitar kita, ikhwan, adalah ta'atul hukam. Ketaatan kepada penguasa. Yang dimaksudkan adalah ketaatan kepada perkara-perkara yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat, dengan agama. Kaidah ketaatan dalam agama adalah ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah Ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Al-Khaliq. Ketaatan dalam hal menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini adalah ketaatan yang tidak diperbolehkan. Hak tahlil dan tahrim, hak menghalalkan dan mengharamkan, itu hanya haknya Allah semata, bukan haknya manusia. Manusia tidak boleh membuat yakni hal yang bertentangan dengan syariat. Ta'atul hukam awil ulama wal masayikh fi amrin yukhalifu nasal Qur'an awil sunnah as-sahihah. Mentaati penguasa atau mentaati ulama dan masyayikh dalam perkara yang menyelisih nas al-Quran atau menyelisih nas sunnah yang sahihah. Wahada yusamma syirkut ta'ah. Dan ini disebut dengan istilah syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Karena ketaatan itu hanya diperbolehkan total mutlak itu kepada Allah Ta'ala. Sedangkan taat kepada selain Allah itu muqayyad. Ini bersyarat. Terikat bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Wa qawlu ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menjadikan ahbar para ulama mereka, waruhban dan ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, sebagai rab-rab selain Allah. Wal Masih bin Maryam, demikian pula mereka menjadikan Isa bin Maryam rab yang disembah selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah wa ma'umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Dan tidaklah mereka memerintah dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah ilah yang tunggal, hanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illah wa subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada ilah kecuali Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Sehingga ayat ini di antara kandungannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang Yahudi dan Nasrani yang telah mempertuhankan para ulama dan para pendeta mereka. Bagaimana bentuk menuhankannya itu menyekutukan Allah sehingga menuhankan para ulama dan penditanya dengan cara ulama dan pendita mereka mengharamkan yang Allah halal, yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan, lalu mereka mengikuti pendapat atau mengikuti ini ajarannya para ulama dan pendeta tersebut. Ini namanya menyekutukan Allah dalam hal ketaatan, syirik dalam hal ketaatan. Mestinya ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah, tapi ini dia tujukan kepada makhluk. Maka ini merupakan bentuk kesyirikan yang ada di sekitar kita. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dari semua jenis bentuk syirik. Jumlahnya tentu masih sangat banyak, tapi ini yang bisa kita baca. Semoga manfaat. Ada pertanyaan? Apakah orang yang melakukan safar ke kuburan-kuburan atau kesyirikan akbar yang lain mendapatkan dosa syirik akbar meski kebenaran atau ilmu belum sampai kepada mereka? Yang pertama yang dinilai adalah perbuatannya, bahwa perbuatan dia safar ke kuburan-kuburan itu paling minimal bid'ah. Yang dia safar menuju kuburan-kuburan itu paling minimal bid'ah. Naiknya bisa syirik, tergantung yang dia lakukan di kuburan apa. Adapun penghukuman kepada orang per orang, takyin orang per orangnya itu, kamu musyrik, dengan perbuatan kamu ini kamu musyrik, ini tidak boleh gegabah. Ini ada aturannya. Di antaranya dengan iqamatul hujjah, ditegakkannya hujjah, sehingga tidak sembarangan di dalam mengkafirkan orang. Kalau pengkafiran atau penghukuman secara mutlak atau secara ini lepas, ini adalah menerangkan tentang status perbuatan tersebut dan dampak yang bisa terjadi pada orang yang melakukan perbuatan itu. Tapi kalau sudah tunjuk hidung, kamu kafir dengan ini prosesnya tidak gampang. Ini membutuhkan kejelian dan ini ketelitian. Dan ini dilakukan oleh para mufti yang ilmunya betul-betul mumpuni. Sehingga tidak kemudian gampang memvonis orang yang boleh jadi dia belum mengetahui. Tapi penghukuman pada perbuatannya mesti dijelaskan. Adapun orangnya membutuhkan itu perlakuan tersendiri, enggak bisa dihukumi langsung. Gila ini bunyinya. Beda. Apakah semua yang bekerja di bea cukai itu gajinya haram? Terus? Jika kebiasaan di keluarga habis sholat Idul Fitri ke kuburan, kita ngikut namun dengan niat untuk mengingat kematian dan akhirat, apakah boleh? Terus bagaimana hukumnya berobat dengan air putih yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran? Berkaitan dengan ikut ziarah ke kuburan, ziarah ke kuburan asalnya itu kapan saja sesuai dengan kebutuhan hati kita. Tapi kalau sudah dibiasakan yaitu ziarah pada setiap bakdo atau menjelang poso, sehingga dikenal dengan istilah yaitu budaya nyekar ke kuburan berkaitan dengan akan datangnya bulan puasa, sampai yang sedang yaitu merantau di luar Jawa ngelengke mulih mung hanya untuk yaitu nyekar tadi, ini sudah menjadi perbuatan bid'ah. yang tidak ada tuntunannya. Dan kalau kita sudah tahu seperti itu, kita jangan ikut ngombyongi. Jangan ikut ngombyongi. Ya kalau perlu diterangkan kedudukan aslinya. Yang kalau kita ikut walaupun niatnya lain, dibaca secara zahir, ngombyongi. Sama. Artinya dia tidak mengingkari kemungkaran yang ada. Ingkarul mungkar dengan hati itu artinya dia enggak di situ, dia pergi. Sehingga tidak boleh kita duduk di tempat-tempat dilakukannya perbuatan maksiat atau syirik atau kufur. Kalau alasannya yang penting hati kita mengingkari. Kalau hatinya mengingkari, lungo, pergi. Sehingga orang tahu dia mengingkari walaupun itu dia enggak mengingkari dengan lisannya, tapi hatinya mengingkari dengan dia menunjukkan berpaling dari perbuatan tersebut. Yang kalau dia duduk di situ, orang akan menerjemahkan dia termasuk bergabung dengan yakni pelaku perbuatan tersebut. Kemudian berkaitan dengan yang terakhir apa tadi? Berupa dengan air putih yang sudah dicupa-capu di ruqyah. Yang berkaitan dengan ruqyah, ikhwan, pertama, meruqyah itu bisa dilakukan oleh diri sendiri, kita meruqyah sendiri, kemudian atau kita berbuat baik dengan meruqyah orang lain. Kalau kita meminta ruqyah, itu adalah akan mengurangi kesempurnaan tauhid dan bisa menjadi sebab tidak masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di antara amalnya orang yang masuk surga dengan hisab tanpa hisab dan tanpa adab, di antaranya la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah. Meruqyah sendiri boleh dan baik. Meruqyah orang lain baik, tapi kalau kita meminta orang lain untuk meruqyah kita, ada unsur meminta, ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, ikhwan. Dan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.